Yohanes pasal papitu. Naupu itu nalau mo Yesus numpe butunga tari bagia Galilea. Ia da mana madota malau ri bagia Yudea, sabana to panggeniaka to panggeniakan to Yahudi risetu, dan angelo jala mempatesi ia. Tempo itu namosu mo eobeten to Yahudi, to nyuli eobete mo via pakumpa. Jadi nanguli mo sampai subuh Yesus ka ia. Agina komi mempalasi ngatai, pada malaum pakari bagia Yudea, ala pura-pura topantuki komi, mamala manggita kabaraka-kabaraka tonipo viamu. Da aria sambaan tau, agaman tabuniaka pangga viana, ripeto ona kalinoa, ane ia madota, ranjanin tau pura-pura. Ane komi mpu-mpu mumpo via tandai tonipo guma, pakanoto mu itu katodea. Nyuli irai vetu, sabana iramboto vo'u, da anong prasaya ia. Nesono mo Yesus. Da apa narata tempo ku malau. Tapi komi mamala malau tempo nuapa-nuapa, sabana da aria tau ri dunia ei nompo rau rara komi. Tapi aku nipo rau rara ira, sabana aku nompaka noto po kenggu ira najaa. Kalau mo komi pakari posusa eobete itu. Aku da apa malau. Sabana da apa narata tempo ku malau. Ivetu mo pantesa Yesus ka sampai subuh na. Pada naupu itu, ia mboto na roh ri bagia Galilea. Sanggana laimo sampai subuh Yesus pakari Yerusalem, ia vau na laung pakari posusa itu ngalino, ala ne ranjanin tau dea. Ri posusa itu, topangganiakan to Yahudi, tunggai na ngelo ia. Ira neku tana-tana. Riumba tanu ia. Rita tongon tau dea, na dea mo tau no si vavayo sambaa bo sambaa eva Yesus. Na ria to nanguli? Ia tau na belo. Tapi na ria vo sanu tau nanguli? Daa, ia no mabagi uto dea. Tapi daa ria sambaa tau na bia nangulin todo. Sabana ira naika kato panggeniaka to panggeniakan to Yahudi. Karantonga po susa etu, nesua mo Yesus pakariara sapon pepue, pada numpamula mo ia numpatuduki tau. Nangepe pepatuduki Yesus, na tekaja mo rara topanggeniakan to Yahudi. Ira nanguli, hai, ivenu mo sampe tau ei na tau ibetu, kakonona ia da anu sikola ripo sikolata. Nesono mo Yesus kaira, pepatuduki ku da anantuki pangginjani kumboto, tapi itu ngari jai alatala tonumpakau aku. Ise masema madota mangga via dota alatala, na tantu mo nang ginjani ane pepatuduki toni tesaku ei, ngari jai alatala, bara aga ngari jai kumboto. Tau tonumpatuduki nantuki pangginjani namboto, aga mikira bila manusia. Tapi tau tonumpasimbuku ala tau tonumpakau ia rabila, tau itu menanoa, da aria bagiuna. Nabi Imusa nombabaika komi atura-atura agama, tapi da aria sambaan garita tongo komi, na tutu nantuki atura-atura itu. Jadi no kuya komi nompasimbuku mempatesi aku. Nesono mo tau dia itu. Nagila mo komi, isema nompasimbuku mempatesi komi. Nesono mo Yesus kaira. Aga sangaya kabaraka tonipo via kuri eong penonto bopia, pade komi pura-pura na tekaja. Nabi Imusa nombabaika komi Adam posuna. Kakonona ada itu da anu puung garija Imusa, tapi garija itu tua komi gaulu. Pade komi mboto nompo via Adam posuna itu ri eong penonto. Jadi ane komi no via Adam posuna ri eong penonto, ala ne membali unaka atura-atura toni papola Imusa, no kuya komi nomporau aku, sabana aku nompaka belon jumongu koro samba tau na jua, ri eon penonto bopia, ne mana mumpaka tantu salan tau, nantu kito ni kita matamu, tapi paka tantu mo salan tau ante na noa. Naupu etu, naria barasa kuya mba apu e ngata Yerusalem nanguli, daa iya e imo, tau to nielo to panggeniaka ala rapatesi ira? Tapi kita mo, ia no tesa ringayon to dea, pada da aria samba atau nomba bali tesana. Ne ene to panggeniaka nang ginjani, ia etu mo magau to mempakasalama to ni janji alatala. Tapi ane magau to mempakasalama marata, da aranjani tanggariumba karatan. tapi tau e ninjani ta garium bakaratan. Itu sampai tempo Yesus numpatuduki riara sapon pepue, ia notesa ante suara na namanga. Niuli komi, ninjani komi mami mo isema aku ei, padeng garium bakarataku. Tapi aku da anarata nantuki dota kumboto. Aku narata nantuki dota alatala tonopakau aku. Ia mo to mamala rapara saya, tapi komi dan toto no sinjani ante ia. Tapi aku no sinjani ante ia, sabana aku naratang garija ina. Ia mo tonompakau aku memai. Tempo itu naria tonompasin buku manjoko ia, tapi da aria sambaan namala manjoko ia, sabana da apa narata tempo na tonipakatantu alatala. Tapi garita tongon tau dia itu, na dia mo tau numprasaya ia. Ira nanguli. Na tantu mo, ia itu magau to mempakasalama to ni janji alatala. Sabana kita mo, kadea nu tandai-tandai to ni poguma to ni poviana. Tau-tau to parisi, na ngepelele to nanguli tau dia no si vavayo ivetu Eva Yesus. Jadi balenga-balenga to panggeni agama Yahudi, botau-tau to parisi, numpakau barsaku yang baat to pojaga sapon pepue, malau manjoko Yesus. Jadi nanguli mo Yesus kaira. Aku da mo sampalai mo sangganingani ante komi pura-pura, pade aku kana manjilin pakarijai to numpakau aku. Komi kana mangelo aku, tapi da ararata komi aku. Pade da mamala komi malau pakaripeto aku kalau. Sanggana ngepetesa Yesus itu, notesa mo tau-tau to Yahudi sambaa bo sambaa. Peto rium barakalauna sampai da ararata ta ia, bara ia malaung pakarijai tau-tau to Yahudi, tone to'o no simpo tatare rita tongo tau-tau da ato Yahudi, pade mempatuduki tau-tau da ato Yahudi. No apa bau batuana, pantesa na nanguli, komi kana mengelok aku, tapi da ararata komi aku. Pade da mamala komi malaung, pakaripeto aku kalau. Di eo kau puna pususa itu, itu mo eo tone liung ga pokona. Neka ngore mo Yesus rera sapon pepue, no tesa ante suara na mangga. Isema-sema tona bayi tambolona, kamai mo manginu rijaiku. Eva toni tulisi rera buku nagasa, isema-sema no para saya aku, kana Maria ue meling gariaran taina, tom wabai katubua. Toni patuju Yesus, etu mo nosa nagasa no alatala, to mesua rijai tau-tau tonom para saya ia. Tempo itu, nosa nagasa da apa ni popanau kato pemperasaya, sabana Yesus da apa nyore boni bila ri suruga. Na dea tau nangepe pantesa Yesus itu, pada naria ira santongo nanguli. Na tantu mo, ia nabi to ni janji ala talang gaulu. Tapi naria vo santongo ira nanguli. Ia eimu magau to mempakasalama to ni janji ala tala. Tapi naria vo usanu tau nanguli. Daa, magau to mempakasalama da amarata ngari bagia Galilea. Sabana riara buku nagasa naria nitulisi, magau to mempakasalama kana meumbang ngari muli magau Daud. Ia kana marata ngari ngata Betlehem, ngata pesubu magau Daud. Jadi patau dia itu nosi salah paham botomu Eva Yesus. Naria ira to madota manjoko ia, tapi da aria sambaan namala membasoko ia. Naupu itu, topo jaga sampo pepue, toni pakau lau manjoko Yesus, nanjilin pakarijai tau-tau to parisi, bo balenga-balenga to panggeni agama. Narata risetu, nanguli mo tau-tau to parisi, bo balenga-balenga to panggeni agama kaira. No kuya komida anangeni tau etu vemai? Nesono mo topo jaga sampo pepue itu. Da avaria sanggani kami nangepe tesa manusia, eva tesa antau etu. Nesono mo tau-tau to parisi. Ivenu mo, komi vou ni bagiun tau etu. Kita mo, da antoto ria to penggeniaka, bara tau to parisi to numpara saya ia. Aga tau dia biasa etu numpara saya, ira to da ananginyani atura-atura agama, nasuru kavu mo ira. Rita tongon to parisi risetu, naria samba tau no sangaka ini kodemus. Naria mo sanggani bopia, ia na lauri jai Yesus. Nanguli mo ia ka roa-roana to parisi. ivenumo, nantuki atura-atura agama ta, mamalas amba atau rapakasala, ane da apa ni epe tatesana, bara da apa ninjani tapo kainguna. Tapi roa-roa na to parisi nanggarau ia, nyuli ira, komi vou taung gari Galilea, paresa mo buku nagasam pakabelo-belo. Kanar kita komi, da antotoria samba nabi, meumba anggari bagia Galilea. Naupu etu nanjili mo ira pura-pura pakarisapo iramboto.